Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang pembahasan orang yang bertabarruk mencari barokah, mencari kebaikan dengan pepohonan ataupun bebatuan dan yang lainnya. Maksudnya bab ini bab tentang termasuk syirik ketika seseorang bertabarruk ngalap berkah terhadap pohon ataupun batu ataupun yang lainnya. Wa qaulillahi ta'ala, afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumul dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Dalam surah An-Najm ayat ke-19 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar menghabarkan kepada mereka orang-orang musyrik, menanyakan kepada mereka, afara'aitumul lata wal 'uzza, wahai kalian, kabarkan kepadaku perihal lata, 'uzza, manat yang ketiga yang kalian sembah ini. Alakumudz dzakaru walahul untha. Apakah kalian memilih untuk kalian laki-laki sementara kalian memilihkan untuk Allah perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Apa yang kalian lakukan ini adalah qismatun dhiza, pembagian yang batil. In hiya tak lain, apa yang kalian sembah, Lata, Uzza, Manat, tak lain itu adalah sekedar asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sekedar nama-nama yang kalian menamakan sendiri, juga yang nenek moyang kalian menamakannya. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan akan hal tersebut sultan, keterangan yang menunjukkan kebenarannya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tak lain kalian ini sekedar mengikuti prasangka. dan apa yang diseru oleh jiwa kalian ini. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, petunjuk, hujjah yang jelas yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu keterangan beberapa kalimat yang ada pada bab ini berikut dengan ayatnya. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab ini terhadap kitab tauhid, annahu istimrarun fi dzikri syirkiyatil munafiyah li tauhidi au kamalihi, bahwasanya bab ini ya masih meneruskan tentang penyebutan kesyirikan-kesyirikan yang menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Disebutkan dalam bab man tabarraka, tabarraka at-tabarruk talabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha, meminta berkah, mengharapkannya dan meyakini pada sesuatu tersebut ada barokahnya. Barokah, berkah, kebaikan. Wanahwihima, dalam bab disebutkan wanahwihima, bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wanahwihima. Wanahwihima ma asbahahuma min buq'atin au magharatin au qabrin au mashhadin au atharin. Berupa tempat, mungkin gua-gua, kuburan, monumen-monumen ataupun peninggalan-peninggalan, situs ini, situs itu. Baik. Jadi tidak hanya berporos pada pohon yang itu, pohon hidup misalnya, ataupun batu, batu khusus, tapi semua yang berkaitan dengan ini. Pohon dengan segala rupanya, apakah yang sudah dipahat berupa patung, demikian pula batu, apakah yang sudah dipahat juga menjadi patung misalnya, atau diukir sehingga menjadi semacam ya apa itu, kuburan, batu nisan dan yang lainnya. Tayyib, disebutkan pada ayat afara'aitum, afara'aitumul lata wal uzza akhbiruni an hadhil asnami hal nafa'at aw darrat, kabarkan kepadaku wahai kalian orang-orang musyrik tentang berhala-berhala ini, apakah berhala-berhala tersebut bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Allata quri'a bi takhfifit ta, bisa dibaca dengan meringankan huruf ta dalam artian tanpa ditasydid. Tanpa ditasydid Allata. Wa quri'a bi tasydidiha, dan bisa juga dibaca dengan mentasydidnya. Untuk lata bisa dibaca dengan tanpa ditasydid taknya, dan juga bisa dibaca dengan ditasydid allata. Fa'alal qira'atil ula, maka berdasarkan bacaan yang pertama, yaitu tanpa tasydid, maka Allah tak di sini hiya ismu sakhratin bayda'a, ya, nama sebuah batu yang besar, bayda'a, yang putih, mangku syatin, yang terukir, ya, yang diukir, batu tersebut diukir. Alaiha baitun, yang di atas batu tersebut ada sebuah rumah. Di Ta'if, ini terletak di Ta'if. Wa 'alal qira'ati tsaniyah, dan bila dibaca dengan bacaan yang kedua, yaitu dengan ditasydid allat, hiya ismu fa'ilin min latta, isim fa'il dari kata latta, latta yaluttu, isim fa'ilnya allatta, ya, ismu fa'ilin min latta lirajulin, ya, yaitu seseorang kana, yang dulu orang ini, yaluttu sawiqa lil hajj, biasa mengadon adonan, ya, tepung gandum diadon sehingga menjadi makanan yang orang ini menyuguhkan untuk jamaah haji. Ya. Orang ini dikenal, ya, karena perbuatan dia ini. Famata, kemudian orang ini mati. Fa'akafu ala qabrihi, maka kemudian mereka orang-orang yang mengetahui keadaan orang ini beriktikaf di atas kuburannya. Beriktikaf, bersemedi, ya, ngalap berkah di atas kuburannya. Baik. Jadi kalau dibaca dengan tanpa mentasydid huruf ta, maka ini batu artinya. Kalau dibaca dengan tasydid, maka dia ini adalah ismu fa'il, ya, nama orang yang melakukan perbuatan latta, mengadon, ya, jadi nama orang. Baik. Al-Uzza, Al-Uzza, afara'aitumul Lata wal Uzza. Kalau di mushaf yang kita pegang, ya, tanpa tasydid, afara'aitumul Lata wal Uzza, ya, berarti ini qiraah yang pertama. Al-Lata ismu sakhrah, nama batu. Al-Uzza syajaratu samur, ya, pohon samur. Qad buniya haulaha, yang dibangun bangunan haulaha, di sekitar pohon tersebut. Wa ju'ila laha astarun, dan dibuatkan pada pohon tersebut, ya, yang ada bangunannya ini, astarun, kelambu-kelambu. Baina Makkata wa Ta'ifi, Al-Uzza terletak di antara Makkah dan Ta'if. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithatal Ukhra, Manat sonamun bil musyallal, baina Makkah wal Madinah, ya, nama berhala, ya, patung yang ada di musyallal antara Makkah dan Madinah. Disebutkan manat ini dengan penyebutan atsalitsatul ukhra. Atsalitsatul ukhra dhammun laha bitta'akhur, ya, sebagai celaan, ya, untuk manat ini. dengan diakhirkan penyebutannya sebagai celaan terhadap manat in ats-tsalitsa al-ukhra. Ya, semua tercela. Ya. Ay al-mutaakhirata al-wadhi'ah al-miqdar. Alakum adh-dhakaru taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa wa adh-dhakaru. Kalian menjadikan untuk kalian ini apa yang kalian suka, yaitu adz-dzakaru, yaitu laki-laki. Laki-laki. Walahul untha taj'aluna lahu al-inatha haitsu taquluna al-malaikatu banatullah. Kalian menjadikan untuk Allah ini adanya perempuan, di mana kalian mengatakan wahai orang musyrik, malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Ya. Jadi untuk mereka apa yang mereka suka, yaitu kelelakian, ya, laki-laki, sementara bagi Allah, ya, yang rendah, ya, menurut mereka, ya, Allah itu punyanya hanya perempuan. Al-malaikatu banatullah. Dhiza jaur wa batil. Jaur wa batil, kesembronoan ataupun kebatilan. Asma'un mujarradu tasmiyatin, ya, sekedar penamaan. In hiya illa asma'un, sekedar penamaan. Ya. Samaitumuha min tilqa'i anfusikum, yang kalian menamakan nama tersebut yang itu berasal dari diri kalian sendiri. Ya. Kemauan mereka sendiri, pilihan mereka sendiri. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Min sultan ay min hujjatin wa burhanin ala uluhiyyatiha. Allah tidak menurunkan akan hal tersebut dari sultan. Maksudnya dari hujjah, dari bukti akan perkara-perkara tadi atau sesuatu tersebut. Lata, Uzza, Manat memiliki hak untuk diibadahi. Allah tidak menurunkan bukti akan hal tersebut. Iyattabi'una illadhon, iyattabi'una ma yattabi'una ay laisa lahum mustanadun. Apa yang kalian ikuti ini, ya, tidak memiliki mustanad, sandaran yang pasti, ya, dasar yang jelas, ya, illadhon, sehingga itu sekedar dhon, ay husna dhonnihim bi abaihim, ya, prasangka yang baik terhadap nenek moyang mereka, ya, dhon, sekedar prasangka, ya, apa yang dirasa baik yang dicetuskan oleh nenek moyang mereka. Wa matahwal anfus hudud anfusihim firriasah, ya, bagian jiwa kalian, ya, pada kepemimpinan. Wa matahwal anfus. Al-huda irsalur rusuli bil hujjah al-wadhihah wal haqqil munir. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Sungguh telah datang kepada mereka, ya, dari Rabb mereka al-huda, yaitu dengan irsalur rusul, dengan diutusnya para rusul yang membawa hujjah yang jelas, ya, bukti yang nyata, kebenaran yang jelas, ya, menjelaskan kebatilan yang menerangkan kebenaran. Baik. Kita lihat makna secara umum terhadap beberapa ayat di surah An-Najm ini. Al-makna al-ijmali lil ayat. Yuhaju ta'ala al-musyrikin fi ibadatihim ma la ya'kilu min hadhil awthani thalathah madha ajdadhum. Allah subhanahu wa ta'ala mendebat terhadap orang-orang musyrikin tentang ibadah mereka. Sesuatu yang layak kilu, tidak bisa berakal, tidak bisa memikirkan. Min hadhil awthani thalat, dari tiga berhala-berhala ini. Allah menebat mereka, madza ajdadhum. Ya, apakah mereka bisa memberikan manfaat kepada mereka ini? Apakah berhala-berhala ini bisa memberikan manfaat kepada mereka? Wa yubakh wa yuwabbikhuhum ala jawrihim fil qismah. Dan Allah mencera mereka, orang-orang musyrikin, atas kengawuran mereka ini dalam masalah kismah pembagian. Haitsu nazzahu anfusahum 'anil inad wa ja'aluha lillah. Di mana mereka membersihkan diri mereka dari perempuan dan menjadikan perempuan itu bagi Allah. Thumma yutalibuhum bil burhani ala sihhati ibadati hadhil asnam. Kemudian Allah menuntut mereka untuk mendatangkan bukti akan kesahihan, kebenaran peribadatan kepada berhala-berhala ini. Wa yubayyinu anna dhanna wa rahbatan nufusi la yakunani hujjatan ala hadzal matlab. Dan Allah menerangkan bahwa adzan, prasangka, dan kecintaan jiwa tidaklah menjadi hujjah, alasan yang dibenarkan terhadap maksud ini. Wa innamal hujjatu fi dzalika ma ja'at bihi ar-rusul minal barahinil wadhihah wal hujajil qati'ah ala wujubi ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati al-asnam. Namun hujjah yang dibenarkan adalah apa yang telah datang, apa yang dibawa oleh para rusul alaihimussalatu wassalam, dari barahin al-wadihah, bukti-bukti yang jelas, hujjah-hujjah yang pasti, akan wajibnya mengibadahi Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Ini makna secara umum ayat-ayat ini. Munasabatul ayat lil bab. Kita lihat kecocokan ayat-ayat tersebut terhadap bab ini. Anna fiha tahrimat tabarruki bil asjari wal ahjari wa'tibarahu syirkan. Bahwa pada ayat-ayat ini disebutkan pengharaman bertabarruk, pengharaman mencari berkah dengan pepohonan, ngalap berkah terhadap pepohonan, ataupun ngalap berkah terhadap bebatuan. dan bahwa perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Ya. Kalau di tempat saya, ya, banyak pepohonan yang dijadikan sebagai tempat kesyirikan di situ, ya, dicari berkahnya. Ya, pohon beringin yang sudah ratusan tahun ada di sana, bahkan pohon bambu yang khusus ada juga. Kalau dulu di sini, alhamdulillah sudah dipotong ya, asem kembar, konon cerita dulu disembah. Mungkin banyak pohon-pohon. Nggak tahu kalau randu gede masih disembah atau enggak. Ya, di depan alun-alun randu gede. Ya. Sepertinya masih pohonnya. Pepohonan. Ya. Syaitan membisiki Bani Adam, ya, untuk memakmurkan, ya, benda-benda yang dianggap memiliki kelebihan, ya, pohon yang aneh disembah, ya, pohon yang aneh-aneh disembah, pohon yang berusia sekian ratus tahun disembah. Waliyadzubillah. Atau ngalah berkah dengan bebatuan, ya, baik bebatuan yang masih berwujud besar, masih utuh, ya, batu melayang misalnya, atau batu yang sudah dibentuk menjadi patungkah itu, ataukah menjadi semacam perhiasan namun diakui adanya kelebihan, batu akik misalnya, batu akik. Ketika lagi jaya-jayanya atau boomingnya batu akik, subhanallah, di kampung saya kita lihat tadinya orangnya waras, maksudnya penampilannya itu layaknya manusia lah. Ya, bukan berarti menjadi binatang ya. Maksudnya layak lah orangnya, cakep gitu, sopan. Begitu kita ke sana, subhanallah, kanan kiri batu akiknya gede-gede. Ya, kalungnya demikian pula gede. Masyaallah. Ya. Kalau sekedar berhias, saya yakin tidak seperti itu. Ya. Ini ada apa-apanya di luar kebiasaan. Baik. Ngalap berkah, mencari berkah terhadap pepohonan ataupun bebatuan. Fa inna ubada hadhil asnamil madhkurati innama kanu ya'taqiduna husulal barakah minha bita'zimiha wa du'aiha. Karena sesungguhnya para penyembah berhala-berhala yang disebutkan ini, tak lain mereka itu meyakini bisa diperolehnya berkah dari berhala-berhala tersebut ketika diagungkan, ketika dimintai. Merupakan ujian yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji orang tersebut ketika melakukan perbuatan ini betul-betul diijabahi. Orang ini meminta kepada berhala tadi, misalnya karena sudah lama membujang, minta untuk segera dicarikan jodoh. Selang beberapa hari, betul dapat jodoh. Sekian lama menikah, tidak punya keturunan, meminta mendatangi tempat tersebut, meminta kepada berhala tersebut, qadar Allah, Allah uji, dia punya keturunan. Atau meminta tambahan istri misalnya ke tempat tersebut, dapat juga, diuji. Ujian yang besar. Ketika melakukan kesyirikan, justru Allah meloloskan. Walayadzubillah. Fattabarruku bil kuburi kattabarruki billati. Orang yang ngalap berkah terhadap kuburan itu sejenis dengan orang yang ngalap berkah terhadap lata. Lata itu tadi kalau dibaca tanpa tasydid ismu sokhrah, nama batu. Kuburan ya demikian pula. Ketika kuburan dibangun, dihias, diberi kubah lagi misalnya. Wabil asjari wal ahjari kat tabaruku bil uzza wa manat. Dan bertabaruk terhadap pepohonan dan bebatuan itu seperti orang yang bertabaruk dengan al-uzza dan manat. Baik. Yang dilihat keyakinan orang tersebut ketika menyembah berhala-berhala tadi. Kalau dia meyakini bisa diperolehnya kebaikan atau berkah dengan mengagungkan tempat tersebut, dengan berdoa kepada tempat tersebut, maka itulah yang namanya syirik. Pohon apapun itu, mau pohon pisang, pohon jambu, pohon beringin, pohon mangga, kalau keyakinannya sama, maka itulah syirik. Baik. Ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa diambil faedah dari ayat-ayat ini? Kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, anna tabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Ngalap berkah, mencari berkah terhadap pepohonan maupun bebatuan adalah syirik. Kalau di Indramayu, sangat ramai dengan penyebutan kibuyut. Kibuyut ini, kibuyut itu. Di setiap desa sepertinya ada buyut ini, buyut itu. Kalau orang menyembah kuburan, hampir kalau di situ ada tempat pemakaman, pekuburan, hampir di situ terjadi apa? Kesyirikan. Tidak sepi pekuburan itu dari bangunan yang aneh. Mesti ada yang aneh. Ada yang dibangun, betul dibangun, ada atapnya. Kalaupun gak ada bangunan yang dibangun seperti itu, kemenyan paling enggak, ada bakaran kemenyan, ada bakaran kemenyan. Baik. Yang kedua, masru'iyatu mujadalatil musyrikin li'ibtali syirki wa takriri tauhid. Disyariatkannya untuk menjidal orang-orang musyrikin untuk membatalkan kesyirikannya dan mengokohkan yang namanya tauhid. menetapkan tauhid. Yang seperti ini harus mengilmui terlebih dahulu, ya. Tentunya jangan sampai dengan keterbatasan ilmu yang kita ada, kita mencoba untuk mengingkari kesyirikan dengan cara yang arogan. Contoh sudah ada sebagian teman kita, konon ceritanya dulu, ya betul mengingkari kesyirikan, cuman ilmu yang ada itu kurang modal semangat. Ya, berurusan akhirnya tidak dengan satu dua orang saja, satu kampung. Ya. Mudah-mudahan Allah kokohkan mereka, ya, dan menyadarkan penduduk kampung tersebut. Baik. Annal hukma, yang ketiga, annal hukma la yathbutu illa bidalilin mimma anzalallahu la mujarrada dhanni wa hawa nafsi. Bahwasanya hukum itu tidaklah tetap kecuali kalau ada dalilnya. Dalil dari apa yang Allah turunkan, ya, tidak sekedar prasangka dan hawa nafsu. Begitu. Yang terakhir, annallaha qad aqamal hujjata bima arsala minar rusul wa anzala minal kutub. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, telah menegakkan hujjah, yaitu dengan apa yang Allah mengutus para rasulnya dan apa yang Allah turunkan berupa kitab-kitabnya. Itulah hujjah. Apa yang disampaikan oleh para rasul, apa yang Allah turunkan berupa kitab-kitab, itulah hujjah. Ya. Tidak dibenarkan, ya, dengan prasangka-prasangka. Ya. Kayak-kayaknya ini baik, enggak boleh. Kayak-kayaknya ini benar. Apa buktinya? Apa dalilnya? Ya perasaan saya mengatakan ini baik. Ya, tidak boleh. Baik, tidak boleh untuk menetapkan suatu hukum dengan sekedar zon, prasangka ataupun hawa nafsu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, tergelinciran. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.